الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الباب الثامن، atau sebelum kita masuk pada bab yang ke-8, tersisa atau kita telah menyelesaikan dari bab yang ke-9 pada pertemuan terakhir terkait masalah al-wakalah. Dan ada beberapa masalah yang masih terkait al-wakalah, perwakilan, yaitu apabila seseorang, yakni seorang wakil, menjual statusnya sebagai penjual wakil untuk menjualkan barang mewakil, maka dia jual dengan harga yang lebih. Kita telah bahas bahwa hal ini boleh, maka yang lebih itu, misalnya si mewakil mengatakan juallah barang ini senilai 100, maka dia menjualnya 120. Maka yang lebih itu untuk siapa? Asalnya untuk mewakil, pemilik barang. Asalnya yang lebih itu untuk pemilik barang. Sehingga jika dia menjual dengan harga lebih, maka yang lebih itu juga dikembalikan kepada mewakil. Kecuali apabila mewakil menyerahkan kelebihannya untuk wakilnya. Saya ingin barang ini terjual seharga sekian. Maka kamu jual, terserah. Kamu naikkan harga, terserah. Yang penting, saya dapat sekian. Maka ini yang lebih dari harga yang ditentukan itu untuk wakil. Masalah yang lain juga terkait perwakilan, yaitu apabila seorang wakil diberi sesuatu oleh pembeli atau diberi sesuatu dan statusnya dia sebagai wakil dan dia mendapat pemberian hadiah, maka milik siapa pemberian tersebut? Misalnya wakil untuk menjualkan suatu barang dari perusahaan, misalnya dia sebagai penjualnya, maka ada pembeli yang membeli barang tersebut, misalnya harganya 100. Dia beli dikasih 100 dan ditambah ini, saya tambah hadiah 20 untuk kamu. Ini asalnya juga untuk mewakil. Asalnya pemberian lebih itu dari orang lain untuk mewakil. Kecuali jika pembeli tadi, orang yang memberi itu terus terang bahwa ini untuk kamu, bukan untuk mewakilmu, bukan untuk bosmu, tapi ini untuk kamu, hadiah untuk kamu. Misalnya orang itu kenal dengan si pembeli ini dan pembeli ingin memberikan hadiah kepada temannya ini, dan dia tahu, pembeli ini tahu bahwa penjual ini statusnya sebagai wakil, sehingga jika dia memberikan tanpa memberi keterangan bahwa ini untuk dia, maka asalnya itu untuk mewakilnya, untuk orang yang memiliki barang. Tapi jika dia berterus terang atau ada isyarat, ada tanda bahwa, ada qarinah bahwa yang dimaksud tujuan pemberian ini adalah untuk penjual itu, wakilnya, maka itu diambil oleh wakilnya, menjadi hak wakilnya. Masalah yang berikutnya, yaitu terkait wakil. Apakah boleh bagi wakil untuk membeli atau menjual barang itu sendiri, misalnya, apakah boleh jika dia menjadi wakil untuk menjual suatu barang, apakah boleh bagi dia untuk membelinya untuk dia sendiri? diwakilkan suatu barang untuk dijual oleh mewakil, memberikan mengatakan kepada wakilnya, jualkan barang ini, jualkan barang ini. Maka wakil itu sendiri yang membelinya. Apakah boleh yang seperti ini atau sebaliknya? Misalnya wakil pembeli, wakil pembeli, orang ingin suatu barang, ingin mesin cuci misalnya, maka dia menyuruh orang menjadi wakilnya, belikan mesin cuci merek ini sekian, nilainya sekian. Dan dia penjual mesin cuci misalnya, wakilnya ini juga punya toko, atau dia juga punya, dia juga jual mesin cuci. Apakah boleh bagi dia untuk membeli dari tempat dia? Jawabannya, yang lebih berhati-hati bahwa seseorang tidak melakukannya. Tetapi, adapun hukumnya, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh dan tidak ada larangan di situ. Dan tidak ada larangan di situ. Kenapa? Karena tujuan mewakil adalah nilai barang. Tujuan mewakil adalah nilai barang. Dia tidak menentukan kepada siapa dijual dan kepada siapa dia membelinya. Tidak, tetapi intinya dia mendapat nilai barangnya. Sehingga terserah siapa, apa, sekalipun wakilnya yang menjual dan membeli, yang terpenting dia mendapat nilai tersebut. Tapi kata para ulama, hal ini yang lebih berhati-hati yaitu untuk dijauhi. Karena ada sedikit kesamuran dan pengelabuan di situ. Ada sedikit seperti pengelabuan. Tapi asalnya boleh dan tidak ada larangan di situ. Dan yang lebih baik lagi jika dia izin berterus terang kepada wakilnya bahwa dia kepada mewakilnya bahwa dialah yang akan menjualnya dan dialah atau yang dialah yang akan membelinya. Masalah yang berikutnya adalah jika seorang wakil dijadikan sebagai wakil untuk menyalurkan zakat, menyalurkan sedekah atau menyalurkan zakat atau kafarah, apakah boleh bagi wakil ini untuk mengambil untuk dirinya sendiri? Apakah boleh bagi wakil untuk mengambil jatah untuk dirinya? Misalnya ada orang ingin membayar kafarah, kafarah sumpah misalnya. Dia memberi makan 10 orang miskin, 10 orang fakir. Maka dia mewakilkan, memberikan uang kepada wakilnya dan mengatakan, berilah 10 porsi makan dan berikan kepada 10 orang miskin. Apakah boleh si wakil ini mengambil bagian dari kafarah tersebut atau dia atau dari sedekah tersebut? Jawabannya, jika wakilnya ini termasuk dari ahli as-sadaqah, dari golongan orang yang berhak mendapat sedekah, maka jawabannya boleh. Maka boleh, karena dia termasuk orang yang berhak mendapatkannya. Tapi jika tidak, maka tidak boleh. Itulah beberapa permasalahan dan beberapa faedah, tambahan faedah terkait bab al-wakalah. Dan masih tersisa banyak yang dijelaskan oleh para ulama, namun kita cukupkan dalam hal-hal tersebut. Tapi kita masuk pada bab yang ke-8, al-bab ats-tsamin fil kafalati wadh-dhaman, tentang al-kafalah dan dhaman, jaminan. Fa fihi 'iddatu masail. Al-mas'alatu al-ula fi ma'na al-kafalah wa adillatu mashru'iyyatiha. Kita akan membahas terkait kafalah terlebih dahulu. Makna al-kafalah dan dalil atas mashru'iyyah, atas syariatnya perbuatan tersebut. Ta'rifuha, adapun definisinya. Al-kafalatu hiya iltizamu ihdaru man alaihi haqqun mali li rabbihi. Kafalah itu adalah iltizam. Ihdaru man alaihi haqqun mali li rabbihi. Jaminan untuk menghadirkan orang yang terlilit hak kepada pemiliknya. Apa itu kafalah? Apa itu kafalah adalah tanggung jawab dan yaitu seseorang yang menjamin dan bertanggung jawab untuk menghadirkan man alaihi haqqun mali, menghadirkan badan orang yang terlilit hak orang lain li rabbihi ay li sahibihi, kepada pemilik hak tersebut, kepada pemilik hak tersebut, ila majlisil hukum, atau menghadirkannya ke majlis hakim. Ini definisi al-kafalah. Kafalah itu, atau mudahnya, jaminan untuk menghadirkan orang yang terkait, yang dia jamin. Yang mana orang terkait ini, dia punya, dia membawa dan dia terlilit hak yang harus dia tunaikan, yang mana itu hak orang lain. Adapun dhaman, nanti akan kita belajar, dhaman itu jaminan atas harta. Jaminan atas harta. Jadi dia menjamin. Misalnya, barang siapa? Man dhamina fulanan fa innahu yadhmanu al-haqq alladhi alayh. Jadi kalau menjamin dhaman, jadi kata al-kafalah dan dhaman itu asalnya maknanya sama, jaminan. Bedanya adalah kafalah itu jaminan, dia menjamin bisa menghadirkan orang ini pada waktunya. Adapun dhaman, dia bisa menjamin harta jika dia tidak bisa menunaikannya atau dia tidak menunaikan haknya, maka dialah sebagai penanggung jawab atas harta tersebut. Adapun kafalah, maka dia menjamin bisa mendatangkan orang yang bersangkutan. Itu disebut kafalah. Misalnya, Khalid punya masalah atau punya hutang kepada Amr. Khalid punya hutang kepada Amr. Dan tidak terima, dan sudah datang waktu pelunasan hutang, Khalid tidak bisa membayarnya. Amr menuntut. Jadi harus diselesaikan permasalahan ini. Kita harus selesaikan permasalahan ini. Amr tidak mau melepas Khalid. Jadi Khalid ditahan oleh Amr dan tidak mau dilepas. Untuk menunggu majelis hakim. Untuk menunggu duduk di pengadilan. Diangkat perkaranya ke pengadilan dan ditentukan hari ini, hari sekian, tanggal sekian datang untuk menyelesaikan masalah ini. Amr tidak mau melepas Khalid. Kamu tetap saya tahan. Khawatir Khalid akan pergi. Maka ada orang ketiga datang dan mengatakan, lepaskan dia, saya jamin dia. Lepaskan dia, ana ukfiluhu. Lepaskan dia, ana ukfiluhu. Sayalah yang akan menanggungnya. Maksudnya apa? Zaid misalnya, orang ketiga ini namanya Zaid. Orang ketiga, dia mengatakan kepada Amr, lepaskan Khalid. Saya yang menjadi kafil dia. Apa menjadi kafil dia? Maksudnya, nanti di saat waktu pengadilan itu, waktu di saat majlis muhakamah, di saat waktu yang mereka telah sepakati, Zaid menjamin bisa mendatangkan badannya Khalid. Zaid menjamin bisa mendatangkan Khalid ke majlis tersebut. Jadi tadi asalnya Amr tidak berani melepas Khalid karena khawatir Khalid akan kabur dan tidak kembali lagi dan tidak akan bisa didapat lagi. Maka orang ketiga ini mengatakan, saya jamin dia. Maksudnya apa? Saya jamin bisa mendatangkan dia pada waktunya. Ini dimaksud dengan al-kafalah. Jadi apa itu kafalah? Yaitu jaminan untuk menghadirkan orang yang terlilit hak kepada pemiliknya. Atau ke majelis hakim. Ini disebut kafalah. Adapun dhaman, maka sama-sama jaminan, tetapi bedanya dhaman itu untuk harta. Misalnya tadi Khalid membeli suatu barang kepada Amr. Amr tidak mengenal Khalid. Dia Khalid ingin membeli dengan cara kredit atau dengan cara hutang. Maka Amr tidak mau memberinya. Saya tidak kenal kamu. Kasih jaminan. Saya bisa melepas barang ini, saya bisa jual barang ini ke kamu, tapi apa jaminannya? Dia akan membayar hutang yang tersebut bulan depan. Saya bayar hutang saya ini bulan depan, kata Khalid. Tapi Amr tidak mau. Apa jaminannya? Maka datang Zaid, datang orang ketiga dan mengatakan, kasih barangnya, saya jamin. Saya yang menjamin. Maksudnya apa di sini? Jika Khalid di waktu yang mereka telah sepakati di bulan depan, Khalid jika di bulan depan tidak membayar, maka jaminan pembayaran hutang itu adalah tanggung jawab Zaid. Jadi terkait hartanya. Ini baman. Jadi kalau baman itu terkait hartanya. Jadi bukan mendatangkan Khalidnya, tidak. Jadi Zaid di sini, dalam contoh yang kedua ini, dia menjamin harga barang tersebut. Jika Khalid tidak bisa berhalangan untuk melunasinya di waktu yang mereka telah sepakati, atau Khalid menunda-nunda dan tidak mau membayarnya, maka penjamin yaitu si Zaid tadi, orang ketiga tadi, yang harus melunasi hutangnya. Dan kedua-duanya sama-sama jaminan. Qala adillatu masyru'iyyatiha, dalil tentang masyru'iyyah akad ini, yakni al-kafalah dan ad-dhaman, adalah al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dalil tentang masyru'iyyah al-kafalah yaitu al-Qur'an dan as-sunnah dan al-ijma'. Fa min al-kitab qawluhu ta'ala, maka dari al-Qur'an adalah firman Allah azza wa jalla, qalu nafqidu su'a al-malik waliman ja'a bi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Ini kisah Yusuf, keluarga Yusuf alaihi salam. Mereka mengatakan nafqidu su'al malik, yakni pihak, yakni orang-orang yang ada dalam kerajaan itu mengatakan bahwa kami kehilangan su'al malik, yakni tempat air minum yang terbuat dari perak, cangkir milik raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Barang siapa yang bisa mendapatkannya, yang bisa mengembalikannya, mendatangkan cangkir yang hilang tersebut, maka bagi dia hadiah berupa bahan makanan seberat pikulan unta. Seberat pikulan unta. Hadiahnya siapa yang bisa mendatangkan barang yang hilang tersebut, hadiahnya adalah bahan makanan seberat pikulan unta. Wa ana bihi za'im. Dan akulah yang menjaminnya. Di sini ada jaminan. Jadi yang menjamin siapa? Orang tersebut. Ai kafirun dhaminun, yani akulah yang menjadi kafilnya dan akulah yang menjaminnya. Wa qawlihi ta'ala, juga firman Allah yang lain, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bisa menjamin perbuatan tersebut? Bisa menjamin atas itu. Ai kafil, yani kafil. Wa min as-sunnah qawluhu sallallahu alaihi wasallam, al-'ariyatu mu'addah waz-za'imu gharimun wad-dainu muqdiyun. Al-'ariyah mu'addah, pinjaman itu wajib untuk dikembalikan. Waz-za'imu gharim, penjamin dialah yang bertanggung jawab. Wad-dainu muqdiyun, dan hutang itu harus dilunasi. Faz-za'imu huwa al-kafil, maka az-za'im adalah al-kafil, penjamin. Waz-za'amatu al-kafalah, dan az-za'amah adalah jaminan. Jadi al-kafil adalah penjamin, adapun al-kafalah yaitu jaminannya. Qala wa qad ajma'al ulama'u ala jawazil kafalati li hajatin nasi ilaiha. Dan para ulama telah sepakat bolehnya kafalah ini, bolehnya akad kafalah ini, bolehnya akad jaminan ini, li hajatin nasi ilaiha, karena kebutuhan manusia padanya. Wa daf'u ad-darari 'anil madin, dan dalam rangka untuk menolak darar bagi yang berhutang, bagi orang yang berhutang. Nah, terdapat hajah an-nas, dalam berapa kondisi manusia mungkin butuh adanya orang yang menjaminnya. Mungkin dia misalnya orang yang tidak dikenal, orang yang tidak ma'ruf, dia butuh pinjaman. Dia pergi ke fulan, tidak mendapat pinjaman. Semua mengatakan tidak ada, tidak punya. Orang yang tidak dikenal, maka ada orang yang muhsin, orang yang ingin berbuat baik kepadanya, yang dia dikenal di daerah itu. Maka dia mendampinginya untuk meminjam hutang. Dan orang yang akan berbuat baik ini mengatakan, berilah dia hutang, akulah yang menjaminnya. Terdapat keperluan, mungkin beberapa keadaan manusia butuh ada orang yang bisa menjamin untuk dia. Dan juga untuk menolak boror bagi orang yang berhutang. Mungkin dia dalam kondisi yang mendesak, butuh bantuan, dan tidak ada yang membantunya. Maka di sini bisa orang itu membantunya dengan cara menjamin, dengan cara jaminan. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, arkanul kafalati wa syurutuha, rukun-rukun kafalah dan syarat-syaratnya. Arkanul kafalah, rukun kafalah itu ada 5, khamsatun. As-sighah yang pertama, sighah yaitu ijab dan qabul, sighahnya. Wal kafil, wal makfulu lah, wal makfulu anhu, wal makfulu bihi. Jadi ada kafil, makfulu lahu, wal makfulu anhu, wal makfulu bihi. Jadi rukun kafalah itu ada 5. Yang pertama sighah. Yang kedua yaitu al-kafil. Siapa itu kafil? Yaitu yang menjamin. Al-kafil adalah penjamin. Ini orang ketiga tadi. Tinggalkan dia mengatakan, tinggalkan dia, saya yang akan menjaminnya. Saya yang akan menjaminnya. Maka orang ini, orang yang mengatakan ini disebut kafil, penjamin. Al-makfululah, adapun al-makfululah, yakni alladhi kufila lahu, maksudnya, alladhi kufila lahu, yakni sahibul haq, pemilik hak. Al-makfululah yaitu pemilik hak, orang pertama. Pemilik hak itu disebut al-makfululah. Wal-makfulu anhu, al-makful anhu adalah orang yang terlilit hak, yaitu man alaihi al-haq, yang hak orang lain ada pada bundanya, itu hak orang lain ada pada bundanya. Yani orang yang terlilit hak itu disebut makfululah, al-makfululahu. Afwan, al-makfulu anhu, adapun al-makfululah, maka pemilik hak. Jadi ada kafil, yaitu penjamin, al-makfululah, yaitu pemilik hak, al-makfulu anhu adalah orang yang terlilit hak tadi. Adapun al-makfulu bih, maka objeknya itu hak tersebut. Hak apa misalnya, hutang, atau hak terkait kisos, atau yang semisalnya. Al-makful bih yaitu objeknya itu hak itu tersebut, hak tersebut. Contohnya tadi misalnya Amr menahan Khalid, maka Zaid datang dan mengatakan, yakni karena alasan karena hutangnya, dia tidak mau lepas Khalid sampai selesai permasalahannya. Maka Zaid datang dan mengatakan, lepaskan dia, saya lah yang menjaminnya. Maka al-kafil di sini siapa? Zaid. Zaid sebagai kafil. Dan Khalid sebagai apa? Al-makfulu anhu. Khalid sebagai al-makfulu anhu. Khalid yang punya, yang terlilit hak itu Khalid. Sehingga Khalid sebagai al-makfulu anhu. Dialah yang dijamin. Yang dijamin itu Khalid. Dan Amr yang menahan pemilik hak itu, Amr disebut al-makfulu lahu, dan hutang itu disebut al-makfulu bihi, hutangnya disebut al-makful bihi. Wasighatuha, dan sighat kafalah itu tatimmu bi ijabil kafili wahdahu, Sighat itu sempurna dengan ijabnya al-kafil. Dengan ijabnya al-kafili wahdahu saja. Jadi sighat itu sudah sah dan sempurna dengan ijabnya al-kafil. Siapa itu? Kafil yaitu penjamin. Penjamin saja. Maksudnya apa? Yakni cukup. Sah. Kafalah itu menjadi sah dengan ridhonya kafil, dengan ridhonya pihak penjamin saja. Wala tatawaqqafu ala qabulil makfuli lahu, dan tidak harus bergantung pada keridhaan al-makfulu lahu, pemilik hak. Dan tidak harus bergantung pada keridhaan pemilik hak. Jadi asalnya, misalnya tadi contohnya, Zaid datang dan mengatakan, lepaskan Khalid, saya yang akan menjaminnya. Maka di sini sudah cukup Zaid ridho, karena dia sebagai kafil, maka cukup ucapan dia saja yang diambil, karena dia sudah ridho, maka sudah jaminan itu sudah berpindah dan atau akad jaminan itu telah berlaku pada Zaid. Dan tidak harus adanya ridho, siapa? Ridhonya Amr. Misalnya Amr tidak ridho. Misalnya di majelis hakim sedang diselesaikan permasalahan, maka ditangguhkan, dikasih batasan waktu. Sepekan lagi kamu harus bisa melunasinya. Tapi Amr masih tidak mau melepas Khalid. Maka Zaid mengatakan, tinggalkan dia, sayalah yang menjaminnya, saya yang menjaminnya. Maka di sini tidak dipersyaratkan Amr ridho atau tidak. Sekalipun Amr tidak ridho, maka tetap sah jaminan tersebut masih berlaku. Sekalipun Amr tidak ridho, maka jaminan tersebut masih berjalan. Jadi misalnya Amr tidak ridho atau tidak, saya tidak mau Zaid sebagai penjaminnya. Saya Khalid aja, enggak boleh ada yang menjaminnya, tidak. Karena jaminan itu tidak ada sangkut pautnya dengan pemilik hak, tidak ada kaitannya dengan pemilik hak. Ini maksudnya. Jadi sirahnya, ijab kabulnya itu cukup dari satu sisi, dari satu pihak, yaitu siapa? Al-kafil, yaitu pihak al-kafil. Dan sirah itu, sirah itu bisa berupa seluruh lafad, semua lafad yang menunjukkan bahwa dia sebagai penjamin. Tidak ada lafad yang khusus, saya menjamin dia, tidak. Tetapi semua lafad yang menunjukkan bahwa dia akan menjaminnya, maka itu sudah termasuk ijab, ijab kabulnya. Tetapi kata para ulama adalah ada dalam satu keadaan, di mana al-makfulu lahu, yakni pemilik hak itu punya peran, yakni dipersyaratkan juga ridhonya pemilik hak. Jadi asalnya, walaupun pemilik hak itu tidak ridho, maka jaminan itu tetap berlaku. Tapi ada satu keadaan di mana pemilik hak itu dipersyaratkan keridhoannya. Ada satu keadaan di mana pemilik hak juga harus ridho, yaitu apabila pemilik hak ini adalah orang yang memiliki posisi pangkat jabatan, misalnya dia pemilik hak ini kepala daerah di tempat tersebut, atau orang yang dituakan, atau orang yang berilmu yang dituakan misalnya, maka ada orang yang ingin menjamin, saya akan menjamin dia, misalnya tadi orang ini melakukan transaksi, minta jaminan pemilik hak, minta minta jaminan. Maka ada orang ketiga mengatakan bahwa biar saya menjamin biasanya akan menjamin dia. Maka di sini, jika orang yang memiliki hak tersebut adalah orang yang memiliki posisi dan orang yang akan menjamin dia adalah orang yang di bawahnya, dan dia punya tujuan. Dia punya tujuan untuk merendahkan orang yang memiliki jabatan tersebut, maka di sini tidak boleh, karena di sini terdapat dharar bagi pemilik hak tadi. Di sini terdapat dharar bagi pemilik hak tadi. Atau al-makfulu an, atau al-makfulu anhu syakhsun dhu jahin alimin aw ra'is. Naam. Yang dijelaskan oleh para ulama yaitu dalam satu keadaan, apa yang salah? Al-makfulu an, apabila, afwan, tadi salah, al-makfulu an bukan al-makfulu lahu. Apabila al-makfulu an yaitu orang yang terlilit hak adalah orang yang memiliki jabatan. Orang yang memiliki jabatan dan si penjamin ini dia menjamin dan tujuan dia menjamin itu untuk merendahkan orang ini, untuk merendahkan orang yang memiliki jabatan ini. Dan tentunya orang itu tidak riba. Ada orang yang di bawahnya menjaminnya sedangkan dia mampu untuk melunasinya, mampu untuk datang tepat waktu dan tidak akan menyelisihinya. Sehingga apabila ada orang yang menjamin dia dan dia tidak riba, maka di sini harus ada keridaan al-kafil al-makfulu an, dikarenakan di sini merupakan dharar, terdapat dharar bagi orang tersebut. أما الكفيل فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع. Adapun al-kafil, maka dipersyaratkan أن يكون أهلا للتبرع. Atau tadi kita ulangi, wasighatuha, sighahnya itu sempurna dengan ijabnya kafil saja. Wala tatawaqqafu ala qabul al-makfuli lahu. Dan tidak ada kaitannya dan tidak harus bergantung pada keridaan al-makfululah, yaitu sahibul haq. Dan tidak harus bergantung pada keridaan pemilik hak. Nah, tidak ada kaitannya dengan pemilik hak. Ammal kafil, adapun kafil, fayushtaratu fihi ayyakuna ahlan littabarru. Adapun bagi kafil, maka dipersyaratkan kafil ini adalah orang yang ahlan littabarru, orang yang boleh untuk berderma, berbuat at-tabarru, yaitu memberi. Dipersyaratkan bagi kafil adalah orang yang ahli dalam berderma. Sawa'un kana rajulan aw imra'ah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Li'anna al-kafalata min at-tabarru'at, dikarenakan al-kafalah itu termasuk akad pendermaan. Namun siapa orang yang ahli dalam tabarru', yaitu orang yang berakal, orang yang baligh dan ar-rasyid, yaitu al-aqil, al-baligh dan ar-rasyid. Orang yang berakal dan baligh dan rasyid. Apa itu rasyid? Yani baik dalam mengurus, baik dalam bertindak. Baik dalam bertindak disebut rasyid. Wa ala dhalik, oleh karena itulah tasihul kafalatu minal majnun, tidak boleh dan tidak sah kafalah dilakukan dari orang yang gila. Awil ma'tuh, atau orang yang rusak akalnya. Awil sabiyah, atau orang yang, atau anak kecil. Wa kadhalikal mahjuri alaih lisafahi, demikian juga tidak sah bagi orang yang dicegah pendermaannya, yakni dikarenakan dia bukan orang yang baik dalam bertindak karena kebodohannya. Fala tasihhu kafalatuhu wa la dhamanuhu, maka tidak sah kafalah dia dan jaminannya. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang ahli dalam berderma. Jadi orang yang boleh berderma itu adalah orang yang berakal, orang yang baligh dan orang yang rasyid, yang baik dalam bertindak. Nah, keluar dari itu orang gila, anak kecil dan orang yang tidak baik dalam bertindak itu as-safi. Ammal makfulu an, adapun orang yang terlilit hutang atau terlilit hak orang lain, yakni al-makfulu an, yang hak orang lain itu ada padanya. Al-makfulu an fala yushtaratu ridahu, maka tidak dipersyaratkan juga adanya keridhaan dia. Lisihhatil kafalah, untuk menjadikan kafalah itu sah. Untuk menjadikan kafalah itu sah tidak dipersyaratkan keridhaan al-makfulu an. Nah, di sini baru tadi gambaran seperti tadi yang disebutkan, yaitu bahwa asalnya cukup satu pihak saja, yaitu kafil saja yang mengucapkan sirahnya tersebut, dan keridhaan yang dianggap adalah keridhaan kafil saja sudah cukup. Tidak perlu keridhaan pemilik hak maupun orang yang dijamin, kecuali dalam satu keadaan, yaitu orang yang dijamin ini adalah orang yang memiliki kedudukan dan dia tidak ridha apabila orang yang di bawahnya itu menjaminnya, dikarenakan hal itu bisa mengurangi posisinya, dikarenakan hal itu bisa mengurangi kedudukannya, sehingga dia terkesan seakan orang yang tidak bisa dipercaya, sehingga dia terkesan seperti orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi gambaran tadi itu tepatnya di ini. Anda salah tadi menyebutkan yang tepat di al-makfulan. Jadi tidak dipersyaratkan juga keridhaan orang yang dijamin. Orang yang terlilit hak tidak mesti harus dia ridha, asalnya demikian. Misalnya Khalid tadi, orang yang dijamin datang Zain mengatakan, lepaskan Khalid, saya yang menjaminnya. Asalnya cukup keridhaan Zaid saja itu sudah sah kafalah, atau dhamain itu sudah sah, tidak perlu keridhaan pemilik hak Amr, dan tidak pula perlu keridhaan orang yang terlilit hak tadi, yaitu Khalid. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu jika orang yang dijamin tadi yaitu Khalid misalnya, Khalid ini orang yang terpercaya, orang yang memiliki kedudukan di daerah itu, orang yang disegani, dan orang yang terpandang. Maka tidak ridho jika ada orang yang di bawahnya menjamin dia. Untuk apa dijamin? Padahal dia mampu untuk, dia bisa untuk melunasinya, dan bisa, tidak butuh jaminan orang lain. Maka di sini tidak boleh dilakukan jaminan tersebut, dikarenakan ini bisa memudaratkan, memberikan madarat, darar pada posisi kedudukan orang yang dijamin tadi. Adapun asalnya maka tidak perlu keridhaan dia. Di khilafil kafil, berbeda dengan kafil. Fa inna ridahu syartun lisihhatil kafalah. Berbeda dengan kafil, orang yang menjamin. Maka orang yang menjamin itu dipersyaratkan harus ada keridhaan dia. Harus ada keridhaan orang yang menjamin. Amma mahallul kafalah, adapun mahallul kafalah, yani objek kafalah itu, faqad takunul kafalatu bil mal. Kafalah itu bisa berupa jaminan dengan harta, jaminan dengan al-mal. Wa yutlaqu 'alayha ad-dhaman, dan itu disebut dengan ad-dhaman. Jika jaminan itu berupa harta, yang dia jamin berupa harta, maka ia disebut ad-dhaman. Wa qad takunu bin nafs, dan jaminan itu juga bisa berupa objeknya badan, orang. Wa yutlaqu 'alayhi kafalatul badani wal wajh, dan itu disebut kafalah badan dan wajah. Asalnya al-kafalah itu jaminan untuk mendatangkan, menghadirkan badan. Ini asalnya. Demikian juga sebaliknya, ad-dhaman itu asalnya jaminan untuk menghadirkan barang, harta. Dia yang menjamin harta. Kalau kafalah itu dia yang menjamin mendatangkan badan orang tersebut. Tapi terkadang sudah menjadi uruf, kata dhamin, ad-dhaman menjadi uruf manusia, menjadi uruf misalnya, bisa dipakai untuk kedua-duanya. Misalnya dia mengatakan, saya menjamin dia, adman, saya menjamin dia, dan dia menginginkan, yang dimaksud adalah menjamin bisa menghadirkan dia, bukan menjamin akan membayar hutang dia. Saya menjamin bisa menghadirkan orang ini. Maka di sini jika sudah ada uruf yang seperti ini, yang seperti itu tidak masalah, karena dalam semua akad yang dianggap adalah apa yang ada di hati, apa yang dimaksud, bukan pada lafaz saja.